Doa ketika mendapat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa ahlifli khairan minha. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita kembali padanya. Ya Allah, berilah aku pahala karena musibah ini dan berilah aku ganti yang lebih baik.